Mitra bisnis berbagai pendapat menilai pemerintah absen dalam melindungi hak dasar warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya, menyusul maraknya kasus kekerasan berlatar belakang agama. Padahal konstitusi kita jelas mewajibkan pemerintah dan warga negara untuk menghormati hak dasar itu. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Quick Kiangi. Pak Quick, kita tahu Presiden telah mengungkapkan beberapa perintah terkait keberadaan ormas yang dinilai sering melakukan kekerasan. Nah, menurut Bapak, langkah apa yang idealnya segera dilakukan Presiden? Ya, dia harus betul-betul mewujudkan apa yang dia perintahkan. Oleh karena perintahnya Presiden sebagai panglima tertinggi kok tidak dilaksanakan. Tapi Pak Quick, Presiden hanya memerintahkan untuk mencari cara yang legal guna membubarkan ormas yang dinilai anarkis. Apa pendapat Bapak? Makanya, jadi kalau perintahnya bersayap kan aneh. Kalau perintahnya bersayap sehingga yang melaksanakan lalu bingung kan. Seperti yang Yeni tadi katakan, terjadi kegagapan, ada kegagapan. Tapi Pak Quick, apakah cara yang benar-benar legal untuk membubarkan ormas memang ada? Wah, kalau itu bidang itu saya tidak kuasai lah, bidang hukum ya. Apalagi tentang ormas. Kata. Lantas apakah Bapak setuju dengan penilaian perintah Presiden itu terkait dengan sikap kehati-hatian agar tak terbentur aturan hukum dan negara? Tidak, oleh karena dia tidak perlu hati-hati. Sebagai Presiden, dia punya semua peralatan untuk meneliti secara meyakinkan. Jadi tadi kan kita sering menanyakan pada apa ada cara legal gitu kan. Nah kita bertanya-tanya, tapi kalau Presiden kan bisa mendapatkan jawaban yang sangat akurat. Karena dia menguasai ahli-ahli kok yang terpandai di sini bisa diperintah. Bisa disuruh memberi pendapat dari semua segi, terus dia yakin, laksanakan itu. Nah Pak Quick, jika Presiden tidak bersikap hati-hati dalam masalah ini, bukan ia bisa tersandung masalah dengan aturan negara, Pak? Itulah yang saya artikan. Bagaimana dia bisa tersandung dengan aturan negara kalau dia mempunyai begitu banyak staf yang menafsirkan aturan negaranya seperti apa? Kalaupun dia dianggap tersandung dari aturan negara, itu tidak mungkin bisa mutlak kalau dia mengerahkan orang-orang yang paling ahli. Demikian Quick Kiangi, saya Dinda Natasha.